Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhannas Khonabitina azzakumullah. Salah satu dari prinsip-prinsip akidah Islam ialah al-imanu bil-ghaib, beriman, mengimani perkara-perkara gaib. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin, sifatnya kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah ketika menyebutkan sifatnya kaum muttaqin, Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, yang beriman dengan perkara gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ini sifatnya kaum muttaqin, mengimani perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu barakallahu fikum adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada perkara gaib nisbi, ada perkara gaib mutlak. Perkara gaib yang nisbi relatif ialah sesuatu yang diketahui oleh sebagian pihak tetapi tidak diketahui oleh yang lain. Barakallahu fikum. Yang nisbi misalkan perkara yang di luar sana. Kita sekarang ada di masjid, namanya apa ini? Nur Sulaiman. Barakallahu fikum. Apa yang ada di dalam masjid ini, kita tahu. Bagi kita, isi masjid sekarang ini bukan perkara gaib. Tapi orang lain yang di luar sana, yang di luar sana, yang jauh dari masjid ini, tidak mengetahui apa yang dalam masjid. Siapa yang dalam masjid? Maka bagi mereka yang di sini adalah perkara gaib. Itu namanya gaibun nisbi, gaib yang sifatnya relatif, diketahui oleh sebagian pihak, tidak diketahui oleh pihak yang lain. Ada pula yang disebut dengan gaibun mutlak, perkara gaib yang sifatnya mutlak. Maknanya tidak diketahui oleh siapapun dari kalangan makhluk ini. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Atau para anbiya wal mursalin yang diberitahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun selain ar-rasul, selain para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dari kalangan hamba-hamba Allah, mereka baru tahu perkara itu apabila Allah yang memberitahu. Mereka tahu hal tersebut bila Rasulullah SAW yang memberitakan hal tersebut. Selama tidak ada khabarnya Allah dan khabarnya Rasulullah SAW, maka hamba-hamba tadi tidak mengetahuinya. Seperti surga dan neraka. Kita tidak tahu bagaimana surga dan neraka. Kita hanya tahu dari beritanya Allah dan Rasulnya. Sampai gitu ya. Allah memberitakan tentang arsy-Nya. Kita tidak tahu apa itu arsy. Kita hanya tahu dengan khabarnya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antaranya barakallahu fikum ialah hal-hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin. Hal-hal yang berkaitan langsung dengan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang Allah. Tahu tentang zatnya Allah. Tahu tentang sifat-sifatnya Allah. Tahu tentang nama-nama Allah. Tidak ada yang tahu semuanya itu. Kita hanya mengetahui ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakannya tentang dirinya. Kita baru mengetahui ketika Rasulullah SAW yang memberitakan tentang Allah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Maka di antara bentuk perkara gaib yang mutlak ialah semua yang berkaitan tentang alam ilahiyat. Terkait dengan ilahuna, sembahan kita, pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara gaib. Sebagaimana yang diterangkan di awal, sifatnya orang-orang yang mukmin, sifatnya orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, ialah beriman dengan perkara gaib. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, tatkala kita ingin menjelajahi tentang siapa Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin bagi kita untuk menggunakan akal fikiran semata. Kenapa? Karena akal kita tidak tahu perkara gaib. Karena fikiran kita tidak bersinggungan dengan perkara gaib. Maka tatkala kita membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, membicarakan tentang sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, membicarakan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus menggunakan wahyu. Harus menggunakan wahyu. Murni wahyu. Dari kalamullah. Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dari sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau terkait dengan kalamullah jelas. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan tentang dirinya sendiri. Maka harus dipercayai. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling jujur ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling jujur ucapannya daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun terkait dengan khabarnya Rasulullah SAW, dikarenakan beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga untuk membicarakan semua perkara gaib, terutama terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, harus menggunakan wahyu Al-Quran dan Al-Hadith. Ini ikhwanatina a'azzakumullah merupakan salah satu prinsip. Dari prinsip-prinsip yang disebutkan oleh para ulama'una. Dan merupakan kesepakatan mereka semua. Tatkala mereka membicarakan Allah Taala. Membicarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya asma'ullahi tabaraka wa ta'ala tauqifiyah. Pembicaraan tentang nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala merupakan tauqifiyah. Tauqif harus dari wahyu. Begitu pula mereka menyatakan sifatullahi tabaraka wa ta'ala tauqifiyah. Juga sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala juga tauqifiyah. Harus dari wahyu. Harus dari wahyu. Alkitab was sunnah. Begitu pula terkait dengan dalil. Argumentasi-argumentasi dalil. Untuk membicarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus tauqifiyah. Dalilnya harus kitabullah. Harus sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan kesepakatan semua para ulama kita. Barakallahu fikum. Naam, khonabdina azakumullah. Ini prinsip-prinsip dasar Islam di dalam memahami perkara gaib. Adapun secara khusus membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala alam ilahiyat. Maka membicarakan Allah subhanahu wa ta'ala ini barakallahu fikum. Meliputi asma'ul husna. Pembicaraan tentang nama-nama Allah yang indah. Dan yang kedua meliputi sifatullahil ula. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Meliputi dua perkara tadi. Dan masing-masingnya barakallahu fikum. Memiliki kaidah-kaidah penting, memiliki prinsip-prinsip dasar penting yang ditorehkan oleh para ulama kita supaya pemahaman kita tentang alam ilahiyat itu benar. Tidak menggunakan akal, tidak menggunakan perasaan, tetapi menggunakan wahyu, kalamullah dan kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Kita mulai dengan membaca hadis yang pertama dalam risalah yang kita jadikan sebagai pegangan ini. Risalah Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman. Pada bab yang pertama, Al-Babul Awal, Al-Imanu Billahi Tabaraka wa Ta'ala, beriman dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebutkan oleh para ulama, iman kepada Allah mengandung empat perkara. Yang pertama ialah al-imanu biwujudillah, mengimani adanya Allah, mengimani wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala meliputi empat perkara kata para ulama. Yang pertama al-imanu biwujudillah, mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada, dan itu merupakan fitrah. Baik. Mengimani adanya Allah tabaraka wa ta'ala itu merupakan perkara yang fitri. Merupakan fitrahnya masing-masing insan. Fitrahnya semua hamba Allah. Argumentasi yang paling mudah dan paling kuat yang menunjukkan adanya Allah ialah adanya alam raya ini. Adanya alam raya ini. Adanya langit dan bumi ini. Dengan pengaturan yang sangat rapi. Adanya malam dan siang ini. Yang datang silih berganti. Tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran di Al-Tur. Menyebutkan. Memberikan penjelasan tegas kepada kaum musyrikin pada masa itu. Allah mengatakan. Am khuliqu min ghairi syai'in. Am humul khaliqun? Apakah mereka makhluk-makhluk ini, hamba-hamba Allah ini, khuliqu min ghairi syai'in, diciptakan begitu saja tanpa pencipta, tiba-tiba ada? Am humul khaliqun? Ataukah mereka lah sebagai pencipta mereka masing-masing? Tidak dua-duanya. Yang namanya manusia ini, yang namanya hamba-hamba Allah ini, yang namanya makhluk Allah ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kan ya? Nah mungkin simsalabim, boom, ada begitu. Juga mereka semua bukan sang khalik. Semua makhluk yang ada bukan khalik, bukan pencipta. Berarti ada yang mewujudkan mereka. Berarti ada yang menciptakan mereka. Ada khaliknya mereka. Siapa itu? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Khalikul alam. Pencipta semua alam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Abu Hanifah rahimahullah pernah berdebat, dialog dengan sebuah sekte, dari sekte-sekte kufur yang meniadakan adanya Allah, ateis. Abu Hanifah rahimahullah berhujjah untuk mengalahkan mereka dengan qiyas. Mereka enggak mungkin dikasih ayat, enggak mungkin dikasih hadis, ateis. Dikasih akal yang sehat, yang waras. Barakallahu fikum. Abu Hanifah mengatakan kepada mereka-mereka ini, ya kaum, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya ada sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar, ya, dia itu mengarungi samudera yang sangat luas dengan tanpa nahkoda, dengan tanpa ABK. Nahkoda kapal, ABK anak buah kapal, kan gitu ya. Tanpa itu semuanya, berlayar dengan sendirinya ke sana kemari, menuju ke sebuah tempat, ke tempat yang lain. Kemudian dia singgah di sebuah dermaga dengan sendirinya. Dia membongkar muatannya dengan sendirinya. Dia mengangkut muatan-muatan di daratan, dimasukkan dalam kapal dengan sendirinya. Apakah mungkin terjadi yang seperti itu? Jawabannya? Jawabannya? Tidak mungkin. Mereka mengatakan, tidak mungkin Abu Hanifah. Yang namanya kapal, ya tidak mungkin tahu-tahu sendiri begitu. Kalau kapal terombang-ambing di lautan, mungkin. Ini tidak. Datang ke sebuah tempat, ke tempat yang lain, ke tempat A, ke tempat B, bongkar, muat sendiri, tanpa nahkoda, tanpa ABK. Tidak mungkin. Maka Abu Hanifah langsung menyatakan kepada mereka, lalu bagaimana kiranya dengan alam raya ini? Dengan adanya langit-langit, dengan adanya bumi-bumi yang rapi, adanya siang dan malam, adanya makhluk-makhluk yang ada ini, serapi ini, seteratur ini, apakah mungkin ada dengan sendirinya? Jawabannya, tidak mungkin. Apakah masing-masing mereka sebagai sang khalik? Jawabannya, tidak mungkin Abu Hanifah. Naam, apalagi alam raya ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pula masing-masing mereka sebagai sang khalik. Berarti ada yang menciptakan mereka, ada yang mengatur mereka, ada yang mengurusi mereka. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu al-imanu biwujudillah. Yang kedua, iman kepada Allah mengandung perkara yang kedua, yaitu al-imanu birububiyatillah. Mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian mengimani rububiyah Allah ialah al-imanu bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir al-malik al-mudabbir. Mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khaliq yang menciptakan alam raya ini. Semua segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluk. Allah khaliknya. Semua hamba-hamba Allah, sekaligus aktivitas mereka, perbuatannya mereka, adalah makhluknya Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih, dikatakan Allahu khalaqa kulla sani'in wa sin'atahu. Allah lah yang menciptakan semua insan dan perbuatan mereka. Termasuk iman kepada rububiyah Allah. Mengimani Allah lah ar-raziq, zat yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Allah mengingkari tindakan kaum musyrikin yang membunuh anak-anak mereka yang masih kecil karena khawatir miskin. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kalian yang masih kecil itu, wahai kaum musyrikin, karena khawatir fakir. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Allah sebagai zat yang memberi rezeki. Termasuk iman kepada rububiyah Allah ialah mengimani Allah wal malik. Allah lah yang menguasai, yang merajai semua alam yang ada ini. Allah penguasanya. Allah yang menguasai mereka semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Maliki yaumiddin. Zat yang menguasai hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Dan yang keempat, kita harus meyakini Allah sebagai al-mudabbir. Allah lah yang mengatur semua alam raya ini. Allah lah yang mengatur semua makhluk-makhluk yang ada ini. Ini disebut dengan al-imanu birrububiyah. Mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun juga merupakan perkara yang fitri, yang ada pada fitrah masing-masing insan, fitrah masing-masing makhluk. Mereka semua yakin, semua mengimani akan rububiyah Allah. Walaupun iblis la'anahullah, walaupun iblis la'anahullah, dia iman, percaya dengan ini. Ketika dia memanggil Allah, mengatakan, ya Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku. Hatta Fir'aun, Fir'aun la'anahullah yang kafir itu, juga di hatinya mengimani dan meyakini tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu biha, kata Allah. Wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka mengingkari, menentang ayat-ayat Allah, padahal hati-hati mereka meyakininya. Mereka menentangnya karena kezaliman dan merasa tinggi hati mereka. Barakallahu fikum. Ini fitri. Tidak ada yang menentang adanya rububiyah Allah. Yang ketiga, termasuk iman kepada Allah ialah al-imanu bi-uluhiyatihi. Mengimani uluhiyah Allah. Maknanya kita harus beriman Allah satu-satunya zat, Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadai. Selainnya tidak boleh. Selainnya batil. Seluruh ibadah kita, semua amal-amal kita harus dipersembahkan untuk Allah semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna dzalika bi anna Allah huwal haqq." Yang dipegang itu dikarenakan Allah yang hak. Dan bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan segala sesuatu yang mereka ibadai, yang mereka doai selain Allah adalah batil. Ini pengertian kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu al-iman bil-uluhiyah. Kaitannya dengan perkara ubudiyah, kaitannya dengan perkara tauhid, yang dibahas lebih khusus oleh para ulama dalam pembahasan ubudiyah dan pembahasan masalah tauhid. Dan itu merupakan inti tauhid, inti iman kepada Allah. Padanya ada musyrik, ada muwahid. Padanya ada mukmin, ada kafir. Dengan uluhiyah ini. Ini inti dakwah para anbiya wal mursalin. Mereka menyuruh semua umat manusia untuk mengimani uluhiyah Allah Taala. Ini pembahasannya pembahasan tauhid. Yang keempat, ini yang kita inginkan sekarang. Yang keempat ialah al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Termasuk iman kepada Allah ialah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita harus yakin Allah punya nama. Kita harus yakin Allah punya sifat. Barakallahikum. Yang ini terjadi padanya penyimpangan-penyimpangan akidah. Terkait dengan poin yang keempat ini, ada sunni, ada hizbi. Ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Ada orang yang lurus, ada orang yang menyimpang dalam bab ini. Barakallahu fikum. Dan ini yang kita bahas, fanatina azzakumullah. Kita masuk pada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau bernama Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi Al-Yamani. Aslinya orang Yaman. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam hifzan, dengan hafalan. Sementara sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasul hifzan wa kitabatan, secara hafalan dan tulisan. Mereka berdua adalah sahabatnya Rasul yang paling banyak riwayatnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda. Katanya Rasul, lillahi 99 isman, mi'atun illa wahidun, man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengihsa, yang mengahsa nama-nama tadi, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, juga diriwayatkan oleh Ad-Razzaq dalam musnadnya, wal Baihaqi dalam bukunya Al-I'tiqad. Ini hadis pertama yang kita baca. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah pembahasan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya nama Allah itu ada berapa? Ada 99 nama. 100 kurang 1. 100 kurang 1. Ini harus kita imani. Ini yang dikenal dengan sebutan Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu 99. Pertanyaannya adalah, apakah 99 itu jumlah final, jumlah terakhir? Allah hanya memiliki 99 nama. Ataukah Allah Tabaraka Taala memiliki sekian banyak nama? Jawabannya? Hah? Jawabannya kaum muslimin, khonamtina azzakumullah, Asmaul Husna ghairu mahsurah bi adadin. Itu prinsipnya hampir seluruh ulama kita kecuali satu dua orang yang menyelisihi, yang tidak dianggap. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Tidak terbatas dengan bilangan. Dalilnya ialah hadisnya Rasulullah SAW yang masyhur. Hadithun masyhurun. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Al-Hakim dalam mustadraknya. Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Shifaul Alil. Juga disahihkan oleh Al-Allamah Al-Syekh Ahmad Syakir dalam Tahqiqul Musnad. Juga disahihkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadith Al-Sahihah. Ketika menyebutkan doanya Rasulullah SAW yang beliau panjatkan kepada Allah, di antara isi doanya ialah Rasul mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa laka, aku memohon kepada engkau ya Allah bikulli ismin huwa laka, dengan segenap namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tadi. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitab sucimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada makhlukmu. Au istakharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau simpan, hanya engkau yang tahu, pada ilmu gaib di sisimu ya Allah. Ila akhir doa, sampai akhir doa yang ada. Katanya para ulama kita, pada kalimat awistakharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau saja yang tahu ya Allah, pada ilmu gaib di sisimu, menunjukkan di sana ada nama-nama Allah yang tidak Allah beritakan kepada makhluknya, yang tidak Allah turunkan dalam kitab sucinya, yang tidak Allah sebutkan dalam kitab-kitab yang ada. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu pada ilmu gaib di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti jumlahnya sangat banyak yang kita enggak tahu. Barakallahu fikum. Itu prinsipnya seluruh para ulama. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan riwayat tadi? Riwayat yang tadi kita baca, yang menjelaskan Allah memiliki nama 99, 100 kurang 1. Dijelaskan oleh para ulama una bahwasanya hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, tidaklah menunjukkan pembatasan. Tidaklah menunjukkan pembatasan angka 99. Angka ini adalah nama-nama Allah yang Allah beritahukan kepada makhluknya, yang Allah sampaikan kepada makhluknya, yang Allah turunkan dalam kitab sucinya, yang Allah ajarkan kepada para nabinya. Bukan pembatasan. 99 ini berkaitan dengan akhir lafadz hadis. Rasul mengatakan man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengihsaknya maka dia masuk ke dalam surga. Terkait dengan lafadz yang ini, 99 nama itu berkaitan dengan ini. Sama seperti kau mengatakan saya memiliki uang 100 ribu, saya persiapkan untuk sedekah fi sabilillah. Apakah berarti uang Anda cuma segitu? Jawabannya, enggak. Enggak. Yang 100 ribu itu untuk sedekah. Yang lainnya, diberangkas. Nah, gitu ya. Yang lainnya disimpan. Kamu simpan di dompet, kamu simpan di saku, kamu simpan di bawah kasur, di bawah bantal. Barakallahu fikum. Begitu pula pemahaman hadis ini. Allah memiliki 99 nama yang terkait dengan man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengihsanya, maka dia masuk ke dalam surga. Bukan berarti Allah hanya punya 99 nama. Tapi Allah memiliki nama yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini prinsip para ulama kita. Pertanyaan berikutnya. Nah, terus 99 itu apa saja? Apa saja? Nama yang mana saja? Perlu dipahami dan diketahui ikhwanu fillah azzakumullah. Dinyatakan oleh para ulama ahli hadis kita, mereka menyatakan lam yasih anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta'yinu hadhihi al-asma wal hadithul marwi anhu fi ta'yinha dha'if. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyebutkan langsung nama-nama tadi. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang penyebutan nama-nama tadi secara langsung itu dhaif. Ini dengan ittifaqu ahli hadis, didhaifkan dengan kesepakatan seluruh ulama ahli hadis. Hadis yang menyebutkan langsung itu dhaif. Bisa antum cek dalam Sunan Tirmidzi hadis nomor 3507 disebutkan di sana langsung panjang tuh riwayatnya, panjang hadisnya, menyebutkan langsung Asmaul Husna. Riwayat yang seperti itu dhaif dengan kesepakatan seluruh ulama. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau Ibnu Qasim. Beliau mengatakan ta'yinuha laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifati fi haditsih. Penyebutan langsung Asmaul Husna itu bukan sabda Rasul. Bukan sabda Rasul dengan kesepakatan seluruh ulama yang mengerti ilmu hadis ini. Barakallahu fikum. Karena hadisnya dhaif, maka para ulama kita berijtihad melalui penelitian dari sejumlah riwayat-riwayat yang ada, sejumlah hadis-hadis yang ada untuk menyebutkan 99 nama tadi. Dari riwayat yang lain, dari Al-Qur'an. Wahagata. Di antaranya disebutkan oleh Al-Allamatu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawa'idul Muthla fi asma'ihi fi sifatihi wa asma'ihi al-husna. Dalam risalah ini beliau mengumpulkan 99 nama Asmaul Husna bagi Allah melalui ayat-ayat Quran dan melalui hadisnya Rasulullah SAW yang beliau tahu. Ketemunya 99 nama. Ada beberapa yang masih diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang diperbincangkan oleh sebagian ulama. Walaupun mayoritasnya benar. Mau dibawakan? Mau dibawakan? Ada dalam Quran tapi terpencar-pencar. Yang dimaukan sekarang ya beliau mengumpulkan jadi satu Asmaul Husna tadi yang jumlahnya 99 nama. Kebanyakan sumbernya ayat, sebagiannya sumbernya hadis. Saya bacakan dengan cepat ya. Ini dari bukunya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Beliau mengatakan di sini, waqad jama'tu 99 isman mimma dhahara li min kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku telah kumpulkan, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 99 nama yang nampak bagiku bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Famin kitabillah, yang termasuk dari Al-Quran. Saya bacakan langsung. Allahul ahadul a'lal akram al-ilah al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin al-bari' al-bar al-basir al-tawwab al-jabbar al-hafidh الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الوجود الوكيل الولي الوهاب. Total semuanya 81 nama dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu, Al-Hayyu, Ar-Rabb, Ar-Rafiq, As-Subbuh, As-Sayyid, As-Syafi, At-Tayyib, القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. Ini total semuanya 99 nama dari upaya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, upaya beliau untuk mengumpulkan semua nama-nama Allah yang 99 tadi. Sebagiannya ada yang diikhtilafkan oleh para ulama, tapi mayoritasnya itu disepakati oleh para ulama yang lain. 99 nama Asmaul Husna. Ikhwanul Din a'azzakumullah, membahas tentang Asmaul Husna itu bukan semata-mata menghitung dan mengetahui namanya tadi. Itu gampang. Tetapi ada perkara-perkara penting yang disebutkan oleh para ulama, kaidah-kaidah penting, akidah-akidah penting terkait dengan Asmaul Husna. Saya bawakan li ahamiyatihi. Kaidah yang pertama terkait dengan Asmaul Husna. Kaidah yang pertama ialah Asmaullah Ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husni ghayatahu. Nama-nama Allah semuanya husna. Makna husna ialah mencapai puncak keindahan. Balighatun fil husni ghayatahu, yang mencapai puncak keindahan. Nama yang paling baik, yang paling indah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna. Milik Allah Asmaul Husna. Harus dengan kata-kata husna, yang terbaik. Kalau ada sebuah nama baik, semata-mata baik, belum mencapai tingkatan husna, maka bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kaidah yang kedua yang harus dipahami terkait dengan Asmaul Husna ialah Asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. nama-nama Allah itu, Asmaul Husna itu adalah nama bagi Allah sekaligus mengandung sifatnya Allah. A'lamun wa usaf. Sebagai nama bagi Allah sekaligus mengandung sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing nama itu mengandung sifat yang berbeda. Semua nama-nama tadi menunjukkan satu zat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan a'lamun bi'tibariz zat. Asmaul husna sebagai alam, sebagai nama, ditinjau dari sisi zatnya Allah. 99 tadi semuanya adalah nama Allah. Zatnya cuma satu, Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi dari sisi makna yang terkandung dalam nama tadi, maka masing-masing nama Allah memiliki sifat, kandungan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan namanya masing-masing. Misal, tadi Allah memiliki nama lafzul jalalah Allah. Allah itu mengandung makna ma'luh, zat yang disembah. Zat yang disembah. Konsekuensinya apa? Dengan nama ini, konsekuensinya ialah semua hamba-hamba Allah, semua makhluknya Allah harus ibadah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Contoh yang lain, Allah memiliki nama Al-Alim. Gitu ya, tadi ya. Al-Alim. Wahuwa sami'ul alim, wahuwa sami'ul basir. Al-Alim. Apa makna Al-Alim? Hah? Zat yang maha mengetahui. Zat yang memiliki ilmu. Makna Al-Alim lain dengan makna Allah. Kalau makna nama Allah, Al-Ma'luh yang disembah. Tapi kalau makna Al-Alim, zat yang maha mengetahui, yang maha ilmu. Allah mengetahui semua yang ada. Mengetahui azali, abadi. Yang sebelum, yang sekarang, yang akan datang. Yang besar, yang sedang, yang kecil. Semua yang di muka bumi ini. Semua yang di alam raya ini. Diilmui, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim. Memiliki sifat al-ilmu. Allah punya sifat ilmu. Lain dengan lafzul jalal Allah memiliki sifat uluhiyah. Contoh yang lain, Allah punya nama As-Sami'. Apa artinya? Allah maha mendengar. Punya sifat As-Sam'u, mendengar. As-Sami' maknanya lain dengan Al-Alim. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Kalau Sami', zat yang maha mendengar. Artinya Allah mendengarkan semua yang ada ini. Suara yang kencang, yang gak kencang. Suara yang lirih. Bahkan suara yang sangat lirih. Di sebuah tempat yang paling sunyi sekalipun. Allah maha mendengar. Paham ya? Terus demikian. Masing-masing nama itu mengandung yang namanya sifat. Itu namanya a'lamun wa awsaf. Dari sisi sifatnya, maka Allah memiliki sifat-sifat yang banyak. Masing-masing nama itu memiliki sifat sendiri-sendiri, berbeda dengan nama yang lainnya. Barakallahu fikum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya masing-masing nama mengandung sifat, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Ahqaf ayat yang ke-8. Allah mengatakan wahuwal ghafur rahim. Wahuwal ghafur rahim. Allah zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Ayat ini diterangkan dengan ayat yang lain di Al-Kahfi ayat yang ke-58. Allah mengatakan warabbukal ghafuru dzurrahmah. Yang di atas al-ghafur ar-rahim. Ayat yang kedua warabbukal ghafuru dzurrahmah. Rabbmu al-ghafur yang dzurrahmah, zat yang memiliki rahmat. Kata-kata dzurrahmah itu menjelaskan makna ar-rahim. Ar-rahim memiliki makna dzurrahmah, zat yang memiliki rahmat. Ar-rahim itu namanya, rahmat itu sifatnya. Al-ghafur itu namanya, maghfirah, itu adalah sifatnya. Memiliki sifat mengampuni hamba-hambanya. Al-Khaliq itu namanya. Al-Khalqu sifatnya. Sifat menciptakan. Ar-Raziq itu namanya. Ar-Razqu. Jangan sampai salah baca. Kalau Ar-Rizqu dengan mengkasrah Ra-Rizqun itu makhluk. Rezeki nikmat. Tapi kalau sifat Ar-Razqu dengan menfathah Ra. Ar-Raziq itu namanya. Ar-Razqu sifatnya. Sifat memberi rezeki. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Ini kaidah yang harus difahami sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya ialah bahwasanya nama-nama Allah, Asmaul Husna, masing-masing nama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengandung nama. Yang kedua mengandung sifat. Sebagaimana diterangkan tadi ya. Juga terkadang mengandung konsekuensi hukum. Mengandung konsekuensi hukum. Mengandung konsekuensi hukum. Ini kalau nama Allah itu muta'addi, mengandung konsekuensi hukum. Barakallahu fikum. Di antaranya seperti nama Al-Ghafur, nama Al-Ghafur. Al-Ghafur itu namanya Allah, gitu ya. Termasuk Asmaul Husna. Al-Ghafur memiliki kandungan sifat. Apa itu? Dzul Maghfirah, zat yang mengampuni dosa. Nama ini juga mengandung konsekuensi. Konsekuensi hukum. Apa itu? Apa itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima, mengampuni semua hamba-hambanya yang beristighfar kepadanya, yang bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Dalam hukum fiqih, ya ikhwan, para ulama berhujjah dengan nama Al-Ghafur untuk menggugurkan hukum had, menggugurkan hukuman had bagi para penyamun, kutta utarid, bagi para penyamun apabila mereka bertaubat sebelum ditangkap penguasa. Apabila mereka bertaubat sebelum ditangkap oleh penguasa. Misal ada penyamun-penyamun di Banyumas ini. Tahu penyamun ya? Yang menghadang orang tengah jalan, merampas semua harta milik orang yang mereka hadang. Kutok otori. Rampok. Rompak apa rampok? Perampok ya. Lain dengan maling ya. Kalau rompak di laut, kalau rampok di selatan. Ya. Para kelas itu. Mereka ini dikejar penguasa. Namanya juga perampok. Dikejar oleh penguasa. Ternyata mereka bertobat. Sebelum penguasa sempat menangkap, mereka bertobat. Tobat dari penyamunnya. Dari perampoknya itu. Maka para ulama mengatakan gugur. Penguasa tidak diperbolehkan untuk iqamatul had, menjatuhkan hukuman had kepada mereka dikarenakan mereka bertaubat. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian mampu menangkap mereka, ketahuilah Allah Maha Ghafur, Maha Mengampuni dan Maha Rahmat. Kata-kata fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Nama Al-Ghafur disebutkan di situ. Itu dipahami oleh para ulama, ada konsekuensinya. Ada pesan yang Allah inginkan dengan ayat ini. Yaitu apa? Isqat al-had. Al-had. Gugur hukuman had dari mereka tadi. Jika mereka bertobat kepada Allah. Allah mengatakan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Konsekuensi nama Allah al-ghafur. Konsekuensi nama Allah al-rahim. Allah menerima taubatnya mereka. Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Yang artinya digugurkan hukum had atas mereka. Barakallahu fikum. Bisa difaham ya? Ingat sebelum ketangkep. Kalau sudah ketangkep, diapakan? Kalau sudah ketangkep, ya dihukum had dulu. Urusan taubat, ya monggo. Taubatnya Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi urusan hukuman-hukuman had yang terkait dengan pihak pemerintah ditegakkan. Mudah gini ya? Itu konsekuensi daripada Asmaul Husna. Dan ini barakallahu fikum menjadi sesuatu yang luas pembahasan dan cakupannya. Disitulah letak pembahasan inti Asmaul Husna. Konsekuensi daripada kandungan masing-masing nama. Faedah penting yang kita ambil dari masing-masing nama. Secara umum barakallahu fikum, secara umum Asmaul Husna itu kita jadikan sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, Asmaul Husna dijadikan sebagai wasilah perantara ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Tabaraka wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-180, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan wasilah asmaul husna. Dan itu kata para ulama termasuk sebab makbulnya doa. Barakallahu fikum. Bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya ialah tergantung apa yang kita minta. Misalkan kita ini sedang seret rezeki, gitu ya. Pemasukannya ini lagi seret, kehidupannya lagi melarat. Kita ini sedang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata supaya Allah memberikan anugerah rezeki kepada kita. Di antara upaya kita selain ikhtiar ialah doa. Nah, gitu ya. Ikhtiar juga doa. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Rabbul Alamin minta rezeki, sebut Asmaul Husna yang mengandung unsur nama pemberi rezeki. Nama apa itu? Nama Ar-Razid atau Ar-Razzaq. Sebut nama itu. Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, beri aku rezeki. Walaupun boleh bagi Anda mengatakan ya Allah, kasih aku rezeki ya Allah, boleh. Enggak ada masalah. Hah? Enggak ada masalah. Tetapi dalam ayat di atas fad'uhu biha, anjuran langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berdoa itu menyebut Asmaul Husna sesuai dengan permohonan kita. Kita minta rezeki, sebut Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai zat yang memberi rezeki, beri aku rezeki ya Allah. Itu lebih makbul. Lebih makbul. Barakallahu fikum. Kita butuh rahmatnya Allah. Panggil nama Allah yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Panggil ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai Tad yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai Rahman, wahai Rahim, rahmatilah aku. Boleh kita mengatakan ya Allah, rahmati aku ya Allah. Ya boleh. Tapi lebih afdal lagi kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Kita banyak dosa. Terjatuh dalam dunia hitam. tauhid. Taubat kita kepada Allah. Kapok dengan hitam-hitam tadi itu, kepinginnya putih. Barakallahu fikum. Taubat kita. Maka tatkala kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sebut nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Apa katakan ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ighfirli, ampunilah aku ya Ghaffar, ya Ghafur, rahmatilah aku ya Rahman, ya Rahim. Itu lebih makbul doanya ya kawan. Lebih makbul doanya. Amin. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Takkala kita mendoakan kehancuran untuk orang-orang kafir. Hah? Pada kunut nazilah atau peristiwa-peristiwa yang menyebutkan kaum muslimin. Hah? Kemudian dianjurkan oleh para penguasa kita untuk mendoakan kehancuran untuk orang kafir. Jangan salah sebut. Doanya menghancurkan orang kafir, kamu mengatakan ya Rahman, ya Rahim, hancurkan mereka. Ya gak cocok. Hah? Gak cocok. Tapi kamu sebut nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala yang mengandung makna kekuasaan Allah. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Sebut ya Aziz, ya Aziz, ya Muqtadir. Begitu. Nama Allah Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz. Nama-nama yang mengandung mana kekuasaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Hancurkan mereka ya Allah. Makbul insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan kebalik. Jangan manggil ya Razak, ya Razak. Hancurkan orang kafir itu. Gak nyambung, gak connect. Barakallahu fikum. Paham ya. Sehingga doa itu di antara asbab makbulnya doa, tentu merupakan anjuran Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita memanggil Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kita minta. Begitu. Kalau untuk mendengarkan doanya para qari ketika kunut nazilah, ketika mendoakan kebinasaan orang kufar, antum perhatikan baik-baik apa namanya Asmaul Husna mereka bawakan. Tidak ada yang mengatakan ya Rahman, ya Rahim, tidak ada. Ya Jabbar, ya Azizul Muqtadir, ya Jabbarul Muntaqim, gitu. Nama-nama Allah yang seperti itu ya kawan. Wahai zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, zat yang maha menghancurkan apa namanya musuh-musuhnya dan segala macamnya, hancurkan mereka ya Allah. Tapi ketika mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan rahmat untuk kaum muslimin, itu memanggil nama-nama Allah yang rahmat. Ya Rahman, ya Rahim, irhamil muslimin, ya Razak, ya Razik, urzukil muslimin. Begitu. Disebutkan sekian banyak doa-doa kebaikan, di ujung dikatakan ya arhamar rahimin. Barakallahu fikum. Wah, ada. Mudah ya? Nah. Barakallahu fikum. Antum mengharapkan sesuatu kepada Allah yang belum tercapai. Belum tercapai, belum tergambar di benaknya antum. Apakah mungkin antum bisa mengerjakannya? Doa kepada Allah. Doa kepada Allah sambil engkau sebut Asmaul Husna terkait dengan Allah yang Zat Maha Kuasa. Masya Allah. Kamu sudah lama banget ini kepingin pergi ke Tanah Suci, misalkan. Tak terbayang, ya apa caranya pergi ini? Ya karena memang biaya yang mahal kan gitu ya dan segala macamnya. Tapi kan bukan perkara yang mustahil atau bisa berangkatan gitu ya. Hah? Tapi kamu sangat kepingin sekali kesana. Gimana caranya kesana itu? Kamu doa, ya Allah, beri aku kemudahan ya Allah bisa berangkat ke Tanah Suci, baik itu untuk haji atau umroh ya Allah. Kamu seperti akhir innaka ala kulli syai'in qadir. Ada kawan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Gitu. Dengan nama Al-Qadir. Barakallahu fikum. Al-Qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Azizu ya Qadir. Gitu. Barakallahu fikum. Nama seperti itu yang kamu sebutkan. Insyaallah makbul. Ya walaupun tidak langsung belum begitu, tapi insya Allah akan ada jalan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang seperti itu. Barakallahu fikum. Sudah lama antum belum punya putra. Sudah usaha yang luar biasa. Nah, gitu ya. Sudah masih apa ya? Menikah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun tidak juga punya putra. Tidak punya putra. Namanya orang menikah ya secara psikologisnya sangat tertekan dengan kondisi seperti itu, baik yang putra mempelai laki atau mempelai perempuan. Kok lama rapi tidak punya putra, sudah cek fisik, cek medis segala macam, semuanya normal, tidak ada masalah apa-apa, kok juga belum dikasih putra. Di samping ikhtiar yang maksimal ya, jangan santai-santai itu, yang maksimal barakallahu fikum, diiringi dengan doa. Dengan doa. Ketika engkau berdoa itu, kamu sebutkan nama Allah yang terkait dengan masalah itu. Di antara yang disebutkan oleh para anbiya ketika berdoa, Rabbi la tadharni farda. Teruskan. Wa anta khairul warithin. Menyebut nama al-warith. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan kau biarkan aku seorang diri tanpa ahli waris. Wa anta khairul warithin. Sementara engkau ya Allah, zat yang maha al-waris, zat yang maha waris, yang terbaik. Barakallahu fikum. Anta kok engkau tambahkan lagi dengan kata-kata innaka sami'ud du'a. Sudah lama engkau berdoa, sudah lama engkau angkat tangan kamu ke langit, sudah lama kau memohon kepada Allah, belum juga terkabulkan. Terus kamu ikhtiar, terus kamu doa, kamu tambahkan innaka sami'ud du'a. Nama as-sami', engkau zat yang maha mendengar doa ya Rabb. Begitu. Barakallahu fikum. Itu di antara upaya untuk makbulnya doa. Dan itu di antara faedah penting kita mempelajari dan memahami tentang Asmaul Husna. Enggak cuma ngomong Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumul ahadus, kita tak gampang. Yang terpenting ialah konsekuensi daripada Asmaul Husna tadi. Sebut nama Allah ketika engkau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikian seterusnya. Jadi kiaskan ya. Praktek tergantung masing-masing antum. Antum kondisinya kayak apa, lagi doa yang memohonnya kayak apa, sebut nama Allah yang berkaitan dengan doa yang kamu panjatkan tadi. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Jadi paham ini? Jangan ngelamun nih. Ngelamun apa ngantuk? Setengah 12 sampai jam 12 kurang seperempat, berarti masih ada waktu 25 menit lagi. Masih lama ya Pak ya. Barakallah. Faedah kedua. Faedah kedua dari Asmaul Husna ini. Barakallah. Faedah kedua ya Pak. Seseorang yang betul-betul memahami tentang Asmaul Husna dan mengerti masing-masing nama Allah, maka akan terbuka untuk dia segudang ilmu yang sangat luas berkaitan dengan ilmu akidah, berkaitan dengan ilmu ibadah, berkaitan dengan ilmu muamalah dan yang lain-lainnya. Itu anda bisa menyerap faedah besar, ilmu yang sangat luas dengan Asmaul Husna. Mau contoh? Ya harus pakai contoh, saya tidak tahu bagaimana cara penerapannya. Mau contoh nama apa? Sebutkan nama, nanti kita bahas apa konsekuensi faedahnya ini. Al-Basir. Oh ya, tadi belum ya. Allah memiliki nama Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Nama Al-Basir maknanya ialah Allah adalah zat yang maha melihat. Itu kandungannya barakallahu fikum. Allah melihat semua yang ada pada alam raya ini, yang zahir, Yang batin Allah tahu, Allah melihatnya. Yang kamu tampilkan, yang kamu sembunyikan, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Allah mengetahui semua amal-amal kamu, semua aktivitas kamu, semua tindak tanduk kamu, Allah melihatnya. Nah gitu ya, al-basir itu segenap makna al-basir. Apa konsekuensi ilmu yang kamu dapatkan dari sini? Kalau engkau sudah mengetahui dan meyakini Allah itu punya nama al-basir, konsekuensinya ialah engkau tidak akan berani melaksanakan tindakan kemaksiatan kepada Allah. Engkau tidak akan berani melaksanakan tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Allah melihat dosanya kamu. Allah melihat maksiatnya kamu. Allah melihat kemungkaran kamu. Yang artinya Allah akan menghukum kamu, akan memberikan ukubah, sanksi kepada kamu dengan sebab dosa yang kamu kerjakan. Walaupun sudah kamu sembunyikan dengan rapi, walaupun kamu kerjakan seorang diri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat dari kalangan semua makhluk yang ada, kamu harus tahu ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak tahu siapa kamu, semua orang tidak melihat perbuatan kamu. Tapi ingat, Allah yang melihat perbuatan kamu, Allah yang akan menghukum kamu dengan itu. Itu namanya prinsip akidah. Muncul sifat yang namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala selalu, karena Allah maha melihat. Barakallahu fikum. Contoh real ya banyak. Maling. Nah gitu ya. Namanya maling itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan namanya apa? Perampok. Nah gitu ya. Maling. Entah itu maling ayam, entah maling hewan ternak, entah maling harta benda, sembunyi-sembunyi. Dia malingnya itu ketika orang enggak ada yang tahu, sembunyi-sembunyi ke tempat tujuannya itu. Bayangan dia gak ada yang tahu perbuatan saya. Hei Pak Maling, mungkin gak ada yang lihat bagaimana gerakan Anda maling, tapi Anda harus paham dan harus yakin, harus tahu Allah Subhanahu wa taala melihat malingnya kamu itu. Tahu konsekuensinya? Konsekuensinya Allah akan menghukum kamu dengan tindakan malingnya kamu itu. Di antara hukumannya, nanti akan terbongkar tindakan kamu yang maling selama ini. Atau nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Itu lebih mengerikan lagi. Allah maha melihat. Sehingga orang yang punya ilmu tentang Asmaul Husna, mau maling, mikir. Orang tua gak lihat, saudara gak lihat, hah? Pak RT enggak lihat, Pak Lurah enggak lihat, Pak Camat enggak lihat, polisi enggak lihat. Hah? Semuanya enggak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Akhirnya kamu sadar, kamu urungkan niat kamu untuk maling tadi itu. Allah Maha melihat dia, Mas Haji. Barakallahu fikum. Di saat yang sama engkau akan termotivasi untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar suara azan. Kamu sedang di luar rumah, jauh dari rumah. Tidak ada abimu, tidak ada umikmu. Nah gitu ya. Nah, kalau para santri ini lagi di luar pesantren, tidak ada ustadmu, tidak ada amik-amikmu yang biasa mengawasi kamu. Terdengar suara azan. Wah, biar aja. Tidak ada ustad, tidak ada pengurus pesantren, tidak ada abdi, tidak ada umi, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat saya. Santai aja lah. Barakallahu fikum. Tapi ketika kamu memiliki ilmu tentang Asmaul Husna, sadar kamu, iya, ustaz tidak lihat, ami-ami pengurus tidak lihat, Nah, gitu ya. Abi tidak lihat, Umi tidak lihat, takmir Nur Sulaiman juga juga tidak lihat. Tapi Allah Maha melihat. Malu saya. Masa saya sebagai seorang yang beriman, seorang Muslim, menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya, dipanggil sholat, tidak datang. Malu saya. Apa kata Allah nanti? Kalau mengatakan apa kata dunia, tapi apa kata Allah nanti? Allah melihat saya, ternyata saya tidak berjamaah di masjid. Allah melihat, langsung segera kamu apa namanya bergegas menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah semata, bukan karena kepingin dilihat sama ustadznya atau oleh takmir masjidnya atau oleh masyarakatnya atau oleh umi sama abinya, tetapi dia beribadah ikhlas karena Allah, dikarenakan Allah melihat semua tingkah lakunya. Wah, akan terhenti dari semua perkara yang jelek, akan termotivasi untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Barakallahu fikum. Demikian seterusnya. Nama ya Allah. Allah punya nama Ar-Razzaq. Kalau zaman sekarang itu paling seneng kalau diceritakan masalah rezeki-rezeki itu paling seneng ya kan. Maksudnya itu keseharian misalnya ya kan. Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq ya? Zat yang maha memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Antum tahu itu. Antum punya ilmunya itu. Allah punya nama Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rezeki. Kamu baca lagi, Allah juga punya nama Al-Ghani. Gitu ya. Apa arti Al-Ghani? Zat yang maha kaya. Wah, Allah kaya, masih rezeki. Apa konsekuensinya? Hah? Apa konsekuensinya? Coba diam aja. Apa konsekuensinya? Ilmu apa yang kamu dapatkan dari nama ini? Lupa diem aja. Hah? Konsekuensinya ialah engkau minta semua kebutuhan kamu itu hanya kepada Allah semata. Itu yang pertama. Minta semua kepada Allah. Ya Allah, berasku habis. Ya Razak, Ya Razik, berasku habis. Kasih aku rezeki beras ya Allah. Jangan sepele kan. Kayak gini-gini mungkin itu gak pernah ya. Nah, nah itu tuh, katanya Rasul jangankan sampai tali sendal, tali sendal minta kepada Allah. Langsung kamu sebut. Kalau orang yang uangnya banyak gak mikir begitu. Istrinya bilang mas beras beres gitu ya, gitu ya. Yang kita pikirkan sekarang ini yang kelas ke bawah dan dilesep. Yang memikirkan satu kilo beras sehari setengah mati. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu anda bisa merasakan bagaimana perjuangan satu orang ini ketika dia harus mengurusi istrinya, beberapa orang anaknya. Tidak usah jauh-jauh yang muluk-muluk memikirkan makan sehari-hari, setengah mati dia. Dia orang termasuk orang yang fakir. Kalau kamu sudah mengerti nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Zat yang maha memberi rezeki dan yang maha kaya, yang pertama, minta semua kepada Allah. Sebutkan semua yang kamu butuhkan kepada Allah. Barakallahu fiik. Sebutkan, kamu tidak punya apa? Beras. Ya Allah, kamu doa panjatkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Ya Razzaq, Ya Razik, Ya Ghani, beri aku beras. Beri aku beras Ya Razzaq, untuk makanku, untuk makan istriku dan anak-anakku. Apalagi ini antum gak punya. Sebutkan ada tomat, garam, segala macam. Semua kamu sebutkan kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Berzeki. Dan ingat Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Ya Allah, semua yang saya miliki itu habis ya Razzaq. Tidak punya tomat, tidak punya cabai, tidak punya brambang, tidak punya bawang putih, tidak punya beras dan segala macam. Ya Allah, beri aku rezeki ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Ghani, semua tadi itu. Minta kepada Allah. barakallahu fikum, dengan penuh ketulusan, dengan penuh merasa butuh fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketundukan kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Teruskan. Ujibu da'watadda'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa semua orang yang berdoa kepada aku ketika dia berdoa kepada aku. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berkata, ud'uni, silakan kamu berdoa kepada aku. Astajib lakum, aku akan kabulkan semua doa kalian. Apalagi permohonan doanya kamu itu pada waktu-waktu makbulnya doa. Di saat dan di kala kondisi kamu betul-betul sangat membutuhkan. Ammay yujibul muqtarra idza da'ahu. Ataukah Allah zat yang mengabulkan doa orang yang kesusahan, yang kesulitan ketika berdoa kepada Allah? Kondisinya kamu sedang butuh, sedang tidak punya, sedang tak berdaya. Kamu panjatkan doa dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah di waktu-waktu makbulnya doa, disertai dengan asmaul husna yang sesuai dengan apa yang kamu minta, insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu konsekuensi ilmu yang kamu dapatkan dari nama Ar-Razak, Ar-Razik, Al-Ghani. Mohon semuanya kepada Allah. Dari nama ini pula yang kedua yang kamu ambilkan, yang kamu ambil faedah barakallahu fikum, ialah engkau akan terus memiliki semangat untuk berikhtiar mencari yang namanya rezekinya Allah. Berikhtiar, tidak kenal lelah, tidak pernah berkeluh kesah. Ulet sabar dan bersungguh-sungguh, karena kamu yakin Allah zat memberi rezeki. Tidak akan ada seorang hamba pun yang tidak mungkin dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kamu, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Jika Rasul mengatakan innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Tidak akan wafat, tidak akan mati sebuah jiwa sampai dia menyempurnakan rezekinya. Yakin kamu, selama hayat masih dikandung badan, aku pasti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha maksimal. Tidak stres, tidak depresi, tidak apalagi bunuh diri. Tidak. Tabah, tegar, sabar, ridha, qanaat, dan berbagai macam perangai-perangai yang mulia yang lainnya akan muncul pada kamu ketika engkau memiliki ilmu tentang nama tadi, Ar-Razak, Ar-Razik, Al-Ghani. Dan yang ketiga, engkau tidak akan bersandar kepada makhluk siapapun. Engkau tidak akan bersandar, tidak akan bertawakal kepada makhluk siapapun. Tawakalnya kamu, sandaran kamu, tempat curhatnya kamu, semuanya ialah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu merupakan upaya mendapatkan rezekinya, mendapatkan rezeki dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Luar biasa. Itu ilmu langsung itu. Ilmu langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan Ar-Razak, Ar-Razik, Al-Ghani. Terus kamu gali satu persatu asmaul husna tadi, nama-nama tadi. Tahu maknanya apa? Tahu konsekuensinya apa? Terapkan langsung dalam kehidupan keseharian Anda. Maka Anda akan memiliki wawasan ilmu yang sangat luas, sekaligus langsung beramal dengan amal yang syar'i yang terkandung pada asmaul husna tadi. Barakallahu fikum. Khairul din azakumullah. Ya begini. Terus ya. Khairul din azakumullah. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man ahsaha dakhalal jannah. Yang dikatakan dalam hadis tadi, lillahi tis'atun wa tis'una isman, Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahid, 100 kecuali satu. Kata Rasul, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Khairan asakumullah. Pengertian man ahsaha disebutkan maknanya oleh al-imam al-allamah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Pengertian ihsa man ahsaha itu ada tiga, mengandung tiga makna. Yang pertama ialah ihsa'u alfadhiha wa adadiha, menghitung lafad-lafad asma'ul husna dan bilangan asma'ul husna. Tahu apa saja nama-nama itu dan bilangannya, kayak tadi yang disebutkan sama Syekh Nusaimin 99 nama tadi. Antum tahu itu. Makna yang kedua ialah fahmu ma'aniha, memahami maknanya, memahami makna masing-masing nama dari asma'ul husna itu. Yang ketiga, du'a'uhu billa'abiha, berdoa kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna tadi. Merupakan konsekuensi asma'ul husna. Barang siapa yang melakukan tiga perkara ini, maka jaminannya ialah dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah, susah ini ikhwan. Kalau sekedar menghitung, gampang. Sekedar paham maknanya, gampang. Begitu ya? Tapi yang paling susah ialah poin yang ketiga, mengamalkan konsekuensi dan isi kandungannya, yang diantaranya adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Karena kalau mau diterapkan asmaul husna itu pada konsekuensi terapan amaliyahnya, itu mencakup semua agama yang ada. Akidah masuk, ubudiyah masuk, akhlak masuk, muamalah masuk. Dari tadi akidah sama ubudiyah, contoh yang akhlak apa ya kawan? Seperti Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu dan konsekuensinya, konsekuensi akidah, konsekuensi akhlak dan muamalah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya, sifat ar-rahmah, menyayangi hamba-hambanya, maka di antara konsekuensi ilmu yang kamu dapatkan dari nama tersebut ialah kamu sebagai hamba Allah pun juga dituntut untuk menyayangi hamba-hamba Allah yang lain. Kamu juga dituntut untuk memiliki sifat rahmah, sifat sayang kepada sesama, sifat kasih kepada sesama, mencintai sesama, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala juga menyayangi hamba-hambanya. Itu akhlak, itu muamalah. Sehingga itu penerapan langsungnya yang paling susah, berdoa kepada Allah dengan asmaul husna dan mengambil faedah dari asmaul husna tadi dan langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang susah. Makanya pahalanya besar. Apa itu? Surga. Man ahsaha dakhalal jannah. Sebagian pihak memahami hadis ini hanya pada makna pertama saja, hanya menghafal asmaul husna. Itu baru satu poin pak, itu bukan poin yang inti. Bukan poin yang inti. Poin yang inti ialah memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensi kandungannya. Itu yang susah barakallahu fikum. Tapi mudah-mudahan dengan kita mempelajari yang seperti ini, akan semakin bersemangat bagi kita untuk mengkaji kembali asmaul husna, masing-masing namanya Allah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga betul-betul kita mengambil faedah yang sangat besar, ilmu yang sangat luas dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat indah itu. Dan insyaallah pada pertemuan pada zuhur nanti akan kita teruskan kembali pembahasan tentang masalah Asmaul Husna dan dilengkapi insyaallah dengan pemahaman tentang sifat-sifatnya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.